Dari pelajaran yang dipetik pada ayat, yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa puasa itu hanyalah hari-hari yang sedikit, hanyalah hari-hari tertentu saja. Ini pembahasan hari-hari sedikit. Jadi kalau ingin dibandingkan puasa wajib Ramadan dengan jumlah hari-hari yang ada di dalam setahun, maka jumlahnya sedikit, hanya perbandingan 1:12. Karena dalam setahun ada 12 bulan. Sedangkan Ramadan hanya 1 bulan darinya. Iya, dan itulah puasa yang diwajibkan terhadap umat Islam. Iya. Dan maksud dari pembahasan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, ini agar supaya orang yang mendengarkan kewajiban puasa itu, ya, memahami bahwa hari-hari pelaksanaan puasa itu terhitung sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Iya. Dan mungkin saja bermana kepada mana yang lain, di mana seorang itu apabila dia sudah menjalani puasa Ramadan, berlalu di dalam mengerjakannya, maka seakan-akan yang dia kerjakan dari puasa itu tidak banyak, sedikit terasa. Itulah umumnya yang kita rasakan kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita mulai berpuasa di dalamnya, tidak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan, kemudian masuk di Idul Fitri. Seakan-akan singkat sekali dari bulan Ramadan tersebut, ibarat seorang tamu datangnya sangat cepat dan perginya juga sangat cepat. Iya. Kemudian di sini pembahasan ayyaman ma'dudat, ini terdapat penjelasan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat-syariat dan ketentuannya. Padahal yang disyariatkan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kadar yang bisa dikerjakan oleh hamba di dalam kemampuannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini, bahwa banyak dari hal yang ditentukan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk kita. Iya. Kemudian terdapat di dalam ayat ini juga dari pelajaran adanya keringanan-keringanan syariat pada sebagian ibadah. Karena orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, dia menggantinya di hari-hari lain. Dia mengqadanya di hari-hari lainnya. Iya. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang menunjukkan rahmat dan kemurahan Islam, di mana di dalam syariat itu ada hal-hal yang dimudahkan. Kalau seorang memiliki udzur, itulah ciri agama kita, ciri dari tuntunan kita. Selalu ada kemudahan, ada jalan keluar. Nah, seperti yang terjadi pada tuntunan-tuntunan yang tidak dibangun di atas dasar keislaman, itu memberikan kesusahan, hal yang memberatkan, tidak membawa rahmat dan kebaikan untuk manusia. Agama inilah yang merupakan rahmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Dan Allah berfirman tentang Rasulnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi agama ini penuh dengan rahmat. Dan dibangun di atas ayat ini dipetik kaidah fikih besar. Di dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih yang disebut oleh para ulama al-masyaqqah tajribut taisir. Adanya hal yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Iya. Itu kaidah dalam syariat. Karena Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kita. Allah menghendaki kemudahan. Iya. Kalau seorang musafir umumnya berat sholat 4 rakaat pada perjalanan, maka dimudahkan. Diberi keringanan untuk dikosor menjadi berapa? 2 rakaat. Orang yang melakukan safar, orang yang sakit, umumnya berat untuk berpuasa. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dia ganti di hari lain, kapan dia sudah siap. Iya. Ini dari keringanan dan kemudahan di dalam agama. Ini termasuk kaidah-kaidah besar. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penjelasan bolehnya orang yang sakit itu berbuka. Ya. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang sakit boleh untuk berbuka secara umum. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sakit jenis apa, sakit yang bagaimana yang membolehkan seseorang itu berbuka. Apakah dia sakit yang berat saja atau semuanya masuk? Sakit yang berat maupun yang ringan. Iya. Dan umumnya yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa sakit yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa itu adalah sakit yang memberatkan atau menghalangi dia untuk apa? Berpuasa, membuat dia berat untuk berpuasa. Nah, ini dilihat pada maksud syariat. Keringanan itu datang disebabkan adanya hal yang memberatkan. Jadi kalau tidak memberatkannya, maka penyakitnya tersebut tidak dianggap, tidak menjadi udzur bagi dia untuk berbuka. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya, yang dipegang di dalam madhab jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Iya. Jadi mungkin kalau kita bagi orang yang sakit itu menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang tidak berbahaya kalau dia berpuasa, tidak memberatkannya kalau dia berpuasa. Maka yang seperti ini tidak ada keringanan untuk dia berbuka. Dia mesti berpuasa. Sakit yang kedua, ya. Orang yang berat kalau dia berpuasa. Berat kalau dia berpuasa, tapi kalau dia berpuasa juga tidak membahayakannya. Iya. Maka orang yang seperti ini, kalau dia puasa boleh saja, hanya saja itu makruh. Bukan hal yang apa? Dianjurkan baginya. Karena Allah itu cinta keringanan yang dia berikan untuk kita gunakan, untuk kita kerjakan. Dan keadaan yang ketiga, kalau dia berpuasa akan membahayakannya. Nah, ini kalau dia berpuasa itu akan membahayakannya, maka ini tidak boleh dia berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah itu Maha penyayang terhadap kalian. Maha penyayang terhadap kalian. Maka ini 3 keadaan bagi orang yang sakit. Ya. Kemudian orang yang sakit itu sendiri dari sisi lain ada pembagian 2, jadi 2 lagi. Ini mungkin terkait pada kelanjutan ayat nanti dan datang pembahasannya. Tidak ada masalah saya terangkan pembagian yang lainnya. Penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Dan ada penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di dalam alam kenyataan dan yang dipaksikan dalam kehidupan manusia. Ya. Itu pula yang ditetapkan di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Kalau ada penyakit, diharapkan bisa sembuh. Dan ada penyakit, tidak diharapkan sembuh. Atau dalam artian, biasanya tidak bisa sembuh penyakit yang seperti itu. Iya. Jadi kalau dia penyakitnya tidak bisa sembuh dan penyakit ini menghalangi dia berpuasa, maka ini artinya orang ini tidak mampu berpuasa sama sekali. Maka kedudukannya adalah seperti apa namanya, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Dan kewajiban orang yang seperti ini adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sebab dia mau ganti puasanya, bagaimana cara menggantinya? Dia tidak mampu sama sekali. Maka di sini dia membayar apa? Membayar fidyah. Yang kedua adalah penyakit yang diharapkan sembuh. Walaupun penyakit itu lama sembuhnya, tapi dari sisi medis, itu adalah penyakit yang mungkin sembuh atau diharapkan sembuh. Maka ini kewajibannya, kalau dia berbuka, maka dia wajib mengqadanya, menggantinya di hari-hari lain. Wajib dia ganti, dia apa? Di hari-hari lain. Walaupun dia misalnya penyakitnya itu membuat dia tidak berpuasa 10 tahun, begitu dia sembuh, maka dia puasa Ramadan. 10 bulan yang dia tinggalkan. Karena itu 10 bulan selama apa? 10 tahun. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dia lakukan, dia bayar dengan berpuasa. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa orang yang melakukan safar, orang yang dalam keadaan melakukan perjalanan, boleh untuk berbuka. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama secara global, bahwa seorang musafir apabila dia melakukan perjalanan, perjalanan yang berat meletihkan atau perjalanan yang ringan, maka boleh baginya untuk berbuka karena dia musafir. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama, karena ayat memberikan ketentuan umum au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, boleh untuk berbuka. Iya. Hanya saja dari sisi rincian fikihnya, para ulama membagi puasa di dalam perjalanan itu menjadi tiga keadaan. Puasa dalam perjalanan terbagi menjadi berapa keadaan? Menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau perjalanannya itu sama sekali tidak meletihkan. Perjalanan ringan sama sekali tidak meletihkan. Iya. Maka di kondisi yang seperti ini, dia puasa itu lebih afdal, lebih utama. Walaupun berbuka boleh saja ya, tapi kalau dia puasa itu lebih apa? Lebih afdal. Lebih utama. Kenapa lebih utama? Sebab itu lebih melepaskan tanggung jawabnya. Dia jalankan ibadahnya pada waktunya, dia lepaskan tanggung jawabnya. Selain daripada itu, Nabi saja pernah beliau melakukan perjalanan yang meletihkan, ternyata beliau juga puasa. Apalagi kalau tidak meletihkan. Maka itu menunjukkan lebih apa? Lebih afdal dan lebih utama. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan yang kedua, kalau perjalanan itu sangat berat. Iya. Kalau perjalanannya sangat berat, maka di kondisi yang seperti ini berbuka itu lebih utama. Berbuka itu lebih apa? Lebih utama. Iya. Walaupun kalau dia tetap puasa boleh saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di perjalanan berat di musim panas, manusia semuanya berbuka, sedangkan beliau dan Abdullah bin Rawaha tetap berpuasa. Iya, afdalnya berbuka. Hanya saja kalau dia ingin berpuasa juga boleh. Jelas ya? Ini keadaan yang keberapa? Yang kedua. Keadaan yang ketiga, seimbang antara dua keadaan. Ya, ada berat tapi tidak terlalu berat. Iya. Ringan tapi tidak dikatakan tidak ada kelitihannya juga. Maka di sini yang afdal yang mana? Ini letak silam pendapat. Dan yang benarnya bahwa di dalam kondisi yang seperti ini, yang paling afdalnya adalah apa yang paling mudah baginya. Iya. Adalah apa yang paling mudah baginya. Itu yang paling afdalnya. Nah, secara umum bahwa kalau dia menunaikan puasa, tetap berpuasa, itu pasti akan lebih melepaskan tanggung jawabnya. Lebih ringan baginya. Akan lebih ringan baginya. Jadi ini rincian dan kondisi secara global tentang seorang yang safar. Seorang yang musafir. Bahwa musafir itu punya tiga keadaan. Walaupun pada seluruh keadaan boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka. Dan pada seluruh keadaan boleh dia apa? Tetap berpuasa. Tapi yang mana yang paling afdal? Kalau dia berat, afdalnya berbuka. Kalau ringan, afdalnya apa? Tetap berpuasa. Kalau seimbang, maka dilihat apa yang mudah baginya. Walaupun umumnya, pada kondisi yang ketiga ini, umumnya tetap berpuasa itu lebih utama untuknya. Baik. Kemudian di dalam ayat disebutkan au ala safarin, melakukan perjalanan. Nah, diterangkan perjalanan yang bagaimana yang dibolehkan berbuka, karena safar itu tidak ada ketentuan pastinya, sama dengan sakit, tidak ada ketentuan pastinya. Iya. Ukuran safar seorang dikatakan musafir kayak bagaimana? Itu tidak ada rincian dalil khusus merinci secara pasti. Ada dalil-dalil yang menerangkan sebagian jarak, tapi itu bukan pembatasan. Karena itu yang benarnya bahwa safar itu kembali kepada kebiasaan, urf yang berlaku. Kebiasaan yang berlaku, dia tidak terikat dengan waktu maupun jarak. Kadang di sebagian tempat, ya, seorang berada di dalam kota 4 jam misalnya macet, berjalan dari ujung kota ke ujung kota, tapi tidak disebut safar. Sebab mereka tahu itu masih dalam kota. Dan kadang kita di sebagian tempat di luar kota, dari sebuah kampung ke kampung yang lain, hanya 2-3 jam dianggap safar. Sebab itu perjalanan sudah oleh penduduk setempat. Maka ukuran perjalanan ini kembali kepada kebiasaan dan kembali kepada urf, kembali kepada apa yang berjalan di tengah manusia. Apa yang dianggap itu safar, maka itulah yang disebut safar. Baik. Dan ayat ini ala safarin, atau dia di atas perjalanan, juga dipetik pendalilan oleh sebagian ulama. Ya. Dipetik pendalilan oleh sebagian ulama bahwa seorang yang kalau dia ingin melakukan perjalanan, walaupun dia belum berjalan, sudah bersiap melakukan perjalanan, maka begitu dia bersiap, boleh dia berbuka. Kemudian melakukan perjalanan. Nah, ini lebih umum ya, sebab kata-katanya ala safarin. Dia akan melakukan perjalanan, di atas perjalanan. Di atas itu boleh ketika dia sudah langsung berjalan maupun akan berjalan. Iya. Dan telah berjalan di tengah as-salaf hal tersebut. Iya. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai sunnah. Ya. Dianggap sebagai apa? Sunnah. Baik. Kemudian dikatakan di sini di dalam ayat, "Faman kana minkum maridan aw la safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka hendaknya dia ganti di hari-hari lain. Iya. Sudah kita tegaskan ya bahwa ini bagi siapa yang berbuka. Bagi siapa yang berbuka. Adapun kalau dia tidak berbuka, sakit tapi tetap puasa, musafir tapi tetap puasa, maka itu boleh saja. Hal yang boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Iya. Dan itu yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh puasa di dalam perjalanan sama sekali, atau tidak boleh kalau dia puasa di perjalanan tidak syah puasanya, atau siapa yang puasa dalam keadaan sakit tidak syah sakit puasanya, maka ini adalah pendapat yang lemah. Walaupun zahir ayat menunjukkan itu, tapi ini menyelisihi hadith-hadith yang menjelaskan ayat, hukum-hukum syariat di dalam hal ini. Nah, baik. Kemudian di sini dikatakan faiddatu min ayamin ukhra. Di sini penetapan tentang masalah al-qadha. Mengqadha puasa. Mengqadha puasa itu artinya apa? Mengganti puasa. Jadi siapa yang tinggalkan puasanya karena udzur, maka dia mengganti dengan berpuasa di hari-hari yang lain. Iya. Orang yang mengqadha puasanya itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah orang yang sakit. Jadi kalau dia sakit, dia tidak berpuasa, maka itu keringanan untuknya. Tapi begitu dia sembuh, dia ganti di hari yang lain. Tidak boleh bayar fidyah. Yang boleh cuma apa? Qadha saja. Ya, di sini ada tiga kalimat ya di pembahasan puasa harus dibedakan. Qadha, fidyah, dan kafarah. Tiga kalimat. Kalau qadha itu mengganti dengan apa? Puasa. Kalau fidyah mengganti dengan membayar apa? Makanan. Kalau kafarah itu ketentuan tersendiri. Kafarah ini bagi orang yang melakukan pelanggaran hubungan suami istri. Kafarahnya dilakukan pelanggaran hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa. Maka ini kafarahnya yang pertama membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Kapan dia putus tanpa udzur, dia ulangi lagi dari awal. Yang ketiga, dia memberi makan 60 orang miskin. Ini 3 urutan. Itu kafarah. Jadi selalu dibedakan ya. Qadha. Yang kedua tadi apa? Fidyah. Yang ketiga? Kafarah. Itu istilah ya. Kalau kita bahasa Indonesia semuanya disebut apa? Tunggakan. Jadi yang mengqadha, yang mengganti dengan puasa, kalau dia tidak berpuasa, yang pertama adalah orang yang sakit. Tadi kita sudah sebutkan sakit yang bagaimana? Yang diharapkan sembuh atau yang tidak diharapkan sembuh? Yang diharapkan sembuh maksudnya. Kemudian yang kedua yang mengqadha adalah seorang yang musafir. Yang ketiga yang mengqadha adalah laki-laki dan yang ketiga yang mengqadha adalah perempuan yang haid atau apa? Nifas. Iya. Ya kalau dia haid, dia qada. Misalnya perempuan di bulan Ramadan, datang bulannya, 7 hari dia haid. Maka 7 hari ini dia qada di hari-hari yang lain. Tidak boleh bayar fidyah, harus dia puasa 7 hari. Di hari yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Hadis dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Al-mar'a taqdi shalah apa? Taqdi siyam wa la taqdi shalah. Perempuan itu mengqadha puasanya dan tidak mengqadha apa? Salatnya. Jadi tegas ya bahwa perempuan haid mengqadha. Yang keempat yang mengqadha adalah perempuan yang nifas. Perempuan yang apa? Nifas. Jadi kalau dia nifas, dia qadha. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya dalam sebulan dia misalnya melahirkan sebelum Ramadan, kemudian 1 bulan penuh dia nifas, maka 1 bulan penuh 30 hari ini hukumnya diqadha. Bukan membayar fidyah. Sebab yang ada dia di kondisi apa? Di kondisi nifas. Itu asalnya. Jangan ada perempuan yang berkata, kan nifas tapi dia menyusui juga. Tidak, kalau sudah ada nifasnya tidak dihitung lagi menyusui. Dia dihitung apa? Nifas. Itu udur aslinya. Baik. Jadi harus diqadha untuk perempuan yang nifas. Kemudian yang kelima yang mengqadha adalah orang yang muntah dengan sengaja. Ya, muntah itu dua macam ya. Jadi kalau dia muntah dengan sengaja, batal puasanya. Hendaknya dia qadha di hari yang lain. Ya. Adapun kalau dia muntah tidak sengaja, ning kepalanya misalnya, muntah di luar kesengajaannya. Iya. Tidak bisa dia tahan. Atau tiba-tiba dia mual, muntah di luar kesengajaannya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja membuat dirinya muntah, dia muntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Maka ini artinya dia batalkan puasanya, wajib dia qadha di hari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Malik dan selainnya. Baik. Jadi ini orang-orang yang wajib untuk apa? Mengqadha puasanya. Iya. Kemudian mengqadha puasa itu waktunya lapang, waktunya luas. Karena di dalam ayat dikatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia ganti pada hari-hari lainnya. Hari-hari lain bebas mau di mana saja. Karena itu waktu mulai mengqadha itu setelah Ramadan hingga bulan Syaban. Akhirnya di mana? Di akhir Syaban. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu nanti mengganti puasanya di bulan Syaban. Karena di selain Syaban, Aisyah sibuk mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau hanya punya waktu di bulan Syaban. Iya. Nabi juga kebanyakan puasanya di bulan Syaban. Selain daripada itu memang adalah akhirnya. Adalah apa? Akhirnya. Jadi ada keluasan. Ya. Karena itu kewajiban mengqadha di sini itu ada diberikan keluasan, muwassa sifatnya. Dia adalah hal yang dilapangkan. Boleh dia pilih di bahasanya. Hanya di antara hari-hari ini ada 5 hari tidak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tashrik, tanggal 11, 12, dan 13, Idul Fitri. Ini 5 hari tidak boleh berpuasa. Maka diharamkan berpuasa di 5 hari tersebut. Baik. Kemudian ketika mengqadha, di konteks ayat, dikatakan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan di hari lain. Hari lain ini tidak disebutkan harus berurut. Jadi kalau dia punya tunggakan puasa 5 hari, boleh dilakukan di bulan Syawal 1 hari, di bulan Dzulqa'dah satu hari, di bulan Dzulhijjah satu hari, di bulan Muharram satu hari, di bulan Safar satu hari. Boleh dia pecah. Dan boleh dia lakukan sekaligus. Ya, boleh dia lakukan sekaligus. Hanya saja kalau seorang ingin melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia penuhi dulu tenggakan Ramadannya. Kalau perempuan haid, misalnya menunggak 5 hari, kemudian dia ingin puasa Syawal, maka dia puasa dulu 5 hari itu dia bayar tunggakannya, baru dia puasa Syawal. Sebab keutamaan puasa Syawal itu dia dapatkan kalau dia sudah puasa lengkap 1 bulan penuh. Karena hadisnya memang bunyinya seperti itu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, dikatakan siapa yang berpuasa Ramadan, bukan setengah Ramadan, sebagian Ramadan, tapi seluruh Ramadan dia berpuasa. Setelah itu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi keutamaan berpuasa seakan-akan 1 tahun penuh, itu kalau sudah lengkap puasa Ramadannya. Baru dia puasa 6 hari setelahnya, barulah dia dapat keutamaan apa? Puasa? Hah? 1 tahun penuh. Kenapa 1 tahun penuh? Sebab setiap dari puasa itu diberikan ganjaran berapa? 10 kali. Ya. Diberikan ganjaran 10 kali. Iya kan? Ya, kalau diberikan ganjaran 10 kali, jadi 1 bulan kali 10 berarti berapa? 10 bulan sudah. 6 hari Syawal dikali 10 berarti berapa hari? 60 hari. 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. Berarti semuanya berapa? 1 tahun. Jadi kalau dia Ramadannya belum lengkap, bagaimana mau dikali? Sedangkan dia belum apa? Cukup? Belum cukup 1 bulan. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan itu terkait dengan kelengkapan puasa Ramadannya. Begitu lengkap puasa Ramadannya, baru dia puasa 6 hari Syawal, baru dia dapat keutamaan seakan-akan puasa 1 tahun. Baik. Kemudian di antara manfaat dan pelajaran di dalam ayat ini terdapat penjelasan bagaimana bertahapnya kewajiban puasa itu. Ini sudah kita rinci ya. Kewajiban puasa di tengah umat Islam itu berapa tahapan semuanya? Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, diwajibkan puasa apa? Hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tahapan yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan. Tapi bagi siapa yang ingin tidak berpuasa, boleh saja. Dengan membayar apa? Membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, itu yang terakhir bahwa puasa Ramadan itu wajib. Kalau dia mampu, wajib puasa. Iya. Yang tidak puasa itu yang dapat udur saya. Yang dapat udur saya. Jelas ya? Baik. Jadi ini menunjukkan rahmat dan kemurahan di dalam syariat, di mana bertahap kewajiban tersebut turun di tengah umat Islam ini. Nah, kemudian di dalam ayat ini, وَعَلَى الَّذِينَ يُقِيكُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan bagi siapa yang dia mampu berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ini ayat terdapat di dalamnya bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka pilihannya adalah membayar fidyah. Pilihannya adalah apa? Membayar fidyah. Sebab tidak ada pilihan lain. Dia mau berpuasa, dikatakan mengqadha, tidak bisa mengqadha. Dia sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa. Maka pilihannya adalah membayar fidyah. Karena ini ayat tadinya bagi orang yang mampu saja. Ya. Kemudian apa namanya? Dia berat berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Bagaimana pula dengan orang yang memang sama sekali tidak mampu? Jelas ya? Maka demikian arah pengkiasannya. Iya. Dan kias ini sejalan dengan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan di sini penafsiran Ibnu Abbas sangat kuat sekali. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini wa alladziina yutiikunahu fidyatun ta'amu miskin, ini ayat kandungannya sudah terhapus. Maksudnya terhapus, dikhususkan pembahasannya. Kalau dulu bebas ya, saya mampu berpuasa. Si B mampu berpuasa, si C mampu berpuasa. Tidak ada sakitnya, masih muda. Tapi dia sendiri, oh saya nggak mau puasa, saya mau bayar fidyah saja. Nah, itu boleh, dahulu begitu. Tapi ini hukum sudah terhapus, kata Ibnu Abbas. Akhirnya ayat ini, khusus membayar fidyah, itu hanya berlaku untuk 4 orang saja. Yang pertama berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang sudah tua. Ini yang pertama dan kedua ya. Yang pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, tidak mampu lagi berpuasa. Ini membayar fidyah. Dan ini dikuatkan juga oleh hadith Anas bin Malik dan selainnya. Hadith Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu memberi makanan kepada orang miskin dengan bentuk roti dan idan dan sayurnya untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Baik. Jadi itu yang pertama dan kedua, laki-laki dan perempuan tua yang sudah apa? Tidak mampu berpuasa. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah perempuan yang hamil yang khawatir akan bayi yang dia kandung. Ya, dimaklumi ya bahwa perempuan yang hamil kadang dia berat berpuasa. Ya. Karena mengkhawatirkan bayinya. Kadang apa namanya? Asinya tidak keluar lancar atau yang semisal dengan itu, maka di sini diberi keringanan untuk perempuan yang hamil. Yang keempat yang diberi keringanan juga adalah perempuan yang menyusui. Ya, kalau perempuan yang hamil tadi dikhawatirkan janinnya, ya. Yang keempat perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui dikhawatirkan anak yang disusui. Sebab sebagian perempuan kalau dia puasa dia tidak makan, asinya tidak keluar. Dan ini membahayakan siapa? Membahayakan anaknya. Kadang pun kalau keluar sedikit, itu membuat anak menjadi bahaya. Iya, menjadi bahaya. Maka di kondisi yang seperti ini, diberi keringanan. Dan ini penafsiran Ibnu Abbas, datang juga semisal dengannya dari Ibnu Umar. Dan dari dua orang sahabat ini sangatlah sahih. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan juga telasyah dari Abu Hurairah. Ya, tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Dan ini mirip dengan kesepakatan. Tersebar ucapannya, tidak ada yang menyelisihi. Dan ini diterima ya. Sisi yang lain Ibnu Abbas menafsirkan ayat. Ya, dan di dalam ilmu mustalah hadis juga di dalam usulut tafsir bahwa kalau sahabat dia menafsirkan ayat itu artinya penafsirannya bukan dari dirinya sendiri. Ya, itu pasti diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak mungkin mereka menafsirkan sesuatu dari apa? Dirinya sendiri. Ya. Karena itu yang benarnya bahwa laki-laki tua, perempuan tua yang tidak bisa berpuasa, itu hanya membayar fidyah. Demikian pula, perempuan hamil dan perempuan menyusui, yang khawatir akan anak yang disusui atau anak atau janinnya, ini keduanya tidak mengqadha, hanya membayar apa? Membayar fidyah saja. Jadi jelas ya, membayar fidyah. Tapi sebagian ulama berkata, dia membayar fidyah dan mengqadha juga, dua. Iya. Dia membayar fidyah dan apa? Mengqadha. Ya. Dan ini pendapat tidak kuat ya. Selain daripada memberatkan, menyelisihi dari apa yang telah saya sebutkan tadi dari alasan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Karena itu saya sendiri yang saya pegang dan ini yang dikuatkan oleh sejumlah ulama dan muhaddisin bahwasanya perempuan yang hamil yang khawatir akan janinnya, dan perempuan yang menyusui yang khawatir akan anak yang dia susui, itu hanya membayar fidyah dan tidak mengqadha. Itu hanya membayar fidyah dan tidak mengqadha. Ya wallahu ta'ala. Baik. Kemudian fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan. Sudah saya terangkan ya dari jenis makanannya. Oh, makanan itu adalah makanan yang wajarnya dihitung sebagai makanan di tengah manusia. Paling sedikitnya dia adalah seperdua sok. Seperdua sok itu dua telapak tangan orang apa? Satu sok itu dua telapak tangan orang biasa, itu satu sok. Jadi kalau seperdua berarti dua telapak tangan. Ya, dia buat makanan begitu untuk satu orang. Kalau dia berikan beras seperti itu, dia berikan dari makanan yang lainnya, diberi telur, daging misalnya atau ayam, itu akan lebih bagus, akan lebih baik. Jadi itu yang disebut dengan fidyah. Dan fidyah itu adalah makanan yang diberikan kepada seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan 5 hari, dia mengeluarkan berapa fidyah? 5 fidyah. Dan 5 fidyah ini diberikan kepada 5 orang miskin. Jadi jangan sampai 5 fidyah dikasih kepada satu orang miskin saja. 5 hari dia kasih berturut-turut kepada orang yang sama. Ya. Ini tidak sejalan dengan apa? Dengan konteks ayat. Tidak sejalan dengan apa? Konteks ayat. Dari hal yang keliru juga, kadang ada sebagian perempuan, dia sudah tahu bahwa dirinya di bulan Ramadan ini tidak akan berpuasa karena dia menyusui. Dia apa? Menyusui. Maka, oh sudah, mungkin saya 1 bulan tidak berpuasa. Saya bayar fidyah aja sekaligus 30 hari. Dia bayar 30 fidyah di awal Ramadan. Dia sudah bagi kepada 30 orang miskin. Ya, maka ini tidak syah ya. Yang syah hanya dia tinggalkan saya. Karena fidyah itu kewajiban terhadapnya kalau dia meninggalkan puasa. Dan ini dia belum meninggalkan puasa. Kenapa dia dahulukan? Jelas ya? Kenapa dia dahulukan? Nah itu enggak boleh. Ya. Sebab bayar fidyah karena meninggalkan puasa. Itu sebabnya. Jadi kalau sebabnya belum ada, belum boleh apa? Belum boleh untuk membayar. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ada yang jatuh di dalam kesalahan itu. Ya, kalau dia baru meninggalkan 10 hari, bayar 10 hari. Baru dia tinggalkan 20 hari, bayar 20 hari. Dia tinggalkan 25 hari, bayar 25 hari. Demikian. Dia bayar sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga dikatakan, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang bertatawu dengan kebaikan, maka itu yang terbaik untuknya. Terdapat bahwa ketaatan kepada Allah itu selalu membawa kebaikan. Dan terdapat bahwa kadar tambahan di atas ibadah, tatawu, itu adalah kebaikan. Karena itu disunnahkan puasa sunnah, dianjurkan dari sholat-sholat nawafil. Ya, itu kadar-kadar tambahan. Seorang hendaknya memperbanyak. Itu dari sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Hal yang Allah paling cintai pada hamba kalau dia menunaikan kewajibannya. Setelah dia tunaikan kewajibannya, dia terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan hal yang disunnahkan. Semakin dia melakukannya, maka Allah akan mencintainya. Dan ini dari keutamaan yang sangat besar untuk seorang hamba. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa amalan itu bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Karena itu dikatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi menunjukkan amalan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Iya. Amalan bertingkat-tingkat ya dari sisi kebaikannya. Nah, yang terdapat di dalam ayat ini juga isyarat tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu. Sebab ini pengetahuan bahwa puasa lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau memang kalian punya ilmu. Yang mengetahuinya itu yang mengambil manfaat kalau dia punya ilmu. Adapun kalau dia tidak punya ilmu, maka inilah yang membuat dia apa? Luput dari kebaikan. Subhanallah. Ilmu itu subhanallah membuat seorang itu bisa lebih daripada yang lainnya dengan pengetahuan dan ilmu yang dia pelajari. Iya. Sehingga kadang ada orang di masjid, dua orang sholat, satu shof seberangan. Tapi benda beda antara dua orang ini. Kata sebagian ulama, dua orang sholat dalam satu shof, tapi satu sholatnya di langit, satu sholatnya tetap di bumi, tidak naik. Yang membedakan apa? Dari sisi ilmunya, beda dalam memahami khusyuknya, bacaannya, ketakwaannya kepada Allah, itu yang membedakan. Ya, sama dengan dua orang masuk di dalam masjid, sama-sama sholat dua rakaat. Tapi ternyata pahala dua orang ini beda. Karena yang satu dia dua rakaat, niatnya tahiyatul masjid saja. Yang satunya lagi dia masuk sholat dua rakaat, tapi niatnya tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat rawatib. Ya, dia niatkan tiga niat. Pahalanya lebih banyak mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang membedakan apa? Ilmu. Karena itu ini syarat ya, bahwa penting menuntut ilmu itu. Seorang itu sulit untuk mengenal sisi kebaikan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kecuali kalau dia belajar. Ada sudut-sudut dalam kehidupan ini, pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan beramal, itu bisa tampak dengan seorang memiliki apa? Memiliki ilmu. Bahkan kadang dalam musibah yang menimpa dia, itu bisa menjadi kebaikan kalau dia punya apa? Punya ilmu. Tergantung bagaimana cara dia memandangnya. Karena itu saya selalu menasihati diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk selalu giat dalam menuntut ilmu. Yaitu ibadah tersendiri. Jadi jangan dianggap bahwa sholat, rawatib, sholat sunnah, puasa, sunnah itu adalah ibadah. Dia duduk menuntut ilmu kadang lebih bagus dari sholat sunnah dan sholat dari puasa apa? Puasa sunnahnya. Sebab ilmu itu manfaatnya untuk dia dan untuk umat. Itulah sisi kebaikan umat di dalam belajar. Baik. Ini yang terkait dengan ayat. InsyaAllah ta'ala. Tiga ayat setelahnya kita akan terangkan setelah sholat isya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diinfokan bagi jemaah kaum muslimin yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa untuk ikhwan bisa dituliskan di selembar kertas kemudian diestafetkan ke depan. Bagi umahat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan secara SMS. Bisa dicatat SMS-nya di nomor 085 640 105 640. Saya ulangi lagi, bagi umahat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di SMS-kan pertanyaannya ke nomor 085 640 105 640. Insyaallah pertanyaan akan dijawab pada sesi terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini.